Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmatak wa tsur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwatal ardha bin nuri syamsi abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Duha yang maha menata berkahi majlis ini, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, karuniakan kepada kami hati yang yakin padamu, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah. Engkau maha pelindung yang maha baik ya Rahman Rahim. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin, saya mohon maaf saat ini masih jet lag. Jadi karena di Selandia Baru sekarang jam menunjukkan jam 2 malam. Jadi lagi enak-enaknya tidur, jadi sehingga berkeringat begini. Baru sampai semalam jam 10 dari New Zealand. Selisihnya 6 jam. Jadi lagi nyenyak-nyenyaknya di sana ini. Tadi maghrib juga sudah kelayangan sekali. Maha suci Allah, mudah-mudahan di balik keterbatasan ini tetap ada hikmah. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat sekalian, kali ini saya hanya akan bercerita tentang hikmah yang dikaitkan dengan ilmu tauhid ayat yang tadi. Qada dan qadar itu tidak jauh dari Islam dan iman. Ada dua nama yang kalau dipisahkan, iman, Islam itu sama. Itu bagian daripada umat Islam. Tetapi kalau dibarengkan iman dan Islam, itu ada beberapa, ada perbedaan. Fakir, miskin juga sejenis. Tapi kalau dibarengkan, karena masing-masing itu ada kehususannya. Qada dan qadar juga begitu. Qada itu apa yang tertulis di ajalinya, dan qadar itu yang ditetapkan sesudahnya. Tapi itu bagian daripada ketentuan Allah, dan itu adalah urusan Allah sepenuhnya. Pada waktu berangkat ke Perth kemarin, sudah agak sering ke Australia ini, tidak ada masalah. Tapi kemarin ada episode yang nambah keimanan, yaitu kami bertiga, saya, Pak Gatot, Ketua Yayasan, dan Pak Ustaz Herman, Ketua Direktur DPU, DT Peduli, berangkat ke PAS dalam rangka peresmian cabang di Melbourne, cabang Darut Tauhid di sana. Lewat PAS dulu, biasanya masuk biasa saja, tapi kemarin mungkin yang dua dicurigai mau mencari pekerjaan. Karena kami bertiga, ujungnya ada, oh ini yang dua nih yang dicurigai, kata saya. Begitu, di hati. Tidak berani mengucapkan di lisan. Suruh menunggu sebentar, akhirnya diperiksa. Ah, ketika masuk ke luar, sesudah sekian lama menunggu, kami bertiga tidak ditanya. Hanya diperiksa saja paspornya. Nah, ketika mau keluar dari Bea Cukai, malah saya yang dipisahkan. Yang dua lolos saja begitu yang saya curigai tadi. Dipisahkannya lebih khusus, hadirin, karena ini saya, mungkin saya diberi tanda khusus atau apa, sehingga diperiksanya lebih ketat, banyak, dan saya cuma sendiri. Pertama, lebih sibuk dengan apa salah saya, kenapa saya diperlakukan begini. Tetapi ingat yang jamaah tabligh yang pernah juga suatu saat di Semarang atau di mana oleh aparat belum diizinkan untuk berkeliling. Kata jamaah tabligh ini, Pak polisi jangan ragu-ragu, Bapak bertugas untuk menjaga negeri ini, laksanakan saja tugas Bapak sepenuhnya. Nah, polisinya baik juga, tapi saudara belum boleh kemana-mana. Tidak apa-apa, kami niat kesini, ini dari Filipina, kami niatnya silaturahim. Nah, sekarang ketemu Bapak juga silaturahim. Tapi saudara tidak bisa itikaf di masjid yang lain, paling bisa di kantor polisi. Bukankah itu juga rumah Allah masjidnya Pak? Jadi terkabul juga. Saya ingat waktu itu, dan saya katakan, Mister, bahasa Inggris waktu itu ya, nggak boleh, ada wajah coklat gini yang bikin saya susah bahasa Inggris. Don't worry, silakan ya, saya mengerti ini merupakan tugas saudara menjaga negeri. Lakukan saja apa yang terbaik. Saya insya Allah seorang yang jujur. Saya katakan, saya tidak akan berbohong, saya akan apa adanya. Lama-lama, mulai sensitif, mulai dicatat semua. Banyak pelajaran hadirin. Pokoknya kalau mau pergi ke luar negeri, jangan pernah keluar kecuali tahu persis apa yang dimasukkan ke dalam koper. Ada keker mainan anak di sana, ada dicatat. Keker. Jadi disangka yang enggak-enggak. Ada alat perekam khusus, dicatat khusus. Oh, saya sudah dicurigai ini ya. Tes aja, boleh saya ke toilet? Wah, dikawal tuh ke toilet. Berdua, besar-besar. Tidak boleh ditutup pintu toiletnya. I'm Muslim. Saya Muslim, saya tidak bisa dilihat begini. Tapi tidak jengkel, tidak marah. Pasti ada hikmah. Belum main ini ketauhidannya tuh ya, masih dalam tataran saya dicurigai oleh orang. Akhirnya di toilet, bisa ditutup, enggak kan saya kunci ya. Yakinlah bahwa saya memang sedang dicurigai karena takut membuang sesuatu ke toilet atau apa. Jadi dijaga ketat begitu. Dan semua dicatat itu. Plus lagi mau berangkat itu banyak yang ngebekelin, ya nggak diamplopin, atuh jadi yang kenapa ini amplop banyak begini ya, atuh kiai mau pergi ngalah barokah ya. Di airport ketemu teman sok buat bekal ya, baru kena batunya di sana deh. Semua diperiksa, dan saran ke saudara, pokoknya kalau ke luar negeri mending bawa pakaian dalam yang baru-baru ya, karena diperiksa satu-satu. Untung keren-keren, giliran yang lepet bolongkan aib. Ini pelajaran ya, sudah waktunya ganti bersih. Tapi ini saya berharap benar-benar jadi pelajaran bagi semua ya, karena takdir ini bisa ketemu dengan siapa saja. Terima kasih ya, tidak terlalu. Alhamdulillah, segalanya ada waktunya. Lanjut. Wah, dengan melihat begitu banyak barang-barang yang tidak perlu ada di tas karena saya tidak kontrol, dan itu jadi masalah ya. Saya tidak boleh menyentuh, harus berdiri duduk. Saya boleh duduk, boleh. Enggak boleh dekat ke barang-barang. Semuanya dijaga. Sono sini. Ada satu yang terlambat waktu itu sadar tentang ilmu zikrul. Ya, ingat surat Al-Hadid ayat 22-23 tadi ya. Ma'asobah min musibah a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Oh, harusnya di surat At-Taghabun ayat 11. Ma'asobah min musibatin illa bi'iznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in 'alim. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberikan petunjuk di hatinya. Wah, ini izin Allah. Ini yang biasa diceramahkan, baru sadar kepada ceramahnya sendiri. Ingat surat Al-Hadid yang tadi, ma khaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum, tak ada satupun bencana yang menimpa di bumi maupun pada dirimu, illa min fi kitabim min qabli an nabra'ah, kecuali sudah tertulis di lauh sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Ini sudah tertulis nih, saya hari ini harus mendapatkan seperti ini. Tapi kenapa jadi enggak enak begini? Ingat Anisa 79, wa ma asabaka min sayiatin fa min nafsi, keburukan apapun yang menimpa padamu adalah dari perbuatanmu sendiri. Ini selama ini saya ujub, ria, takabur, di mana-mana di Indonesia dihormati, diperlakukan spesial. Nah sekarang saya di sini diperlakukan seperti teroris itu, dicurigai. Ingat ilmunya harus istighfar. Ingat ala bidzikrillah tatma'innul qulub, jauhkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tenteram. Oh ya, ini orang-orang Australia ini makhluk ciptaan Allah semuanya. Saya lihat satu-satu, mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta. Ini bikinan Allah, ada yang galak, ada yang melotot terus, ada yang senyum-senyum. Semuanya ciptaanmu ya Allah, semuanya milikmu. Tidak ada satupun yang jaga saya ini kecuali hambamu, yang hatinya dibulak-balik olehmu, pikirannya juga dikuasai olehmu. Maka ingat lagi, kun la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Surat Taubah ayat 51. Ayo, dan nunduk. Saya yang harusnya hafal, hadirin. Katakan, sekali-kali tidak akan menimpa kepadaku kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah. Kun la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan sekali-kali, oh ya, Taubah ayat 51. Katakan sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman bertawakal. Ini sudah pasti izin Allah. Tanpa izin Allah tidak akan terjadi, benar? Nah, yakinlah ini juga yang bisa memberikan solusi adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat dari saling sapa waktu dikirim rekaman TGB, Ustaz TGB, Tuan Guru Bajang, bahwa inna ma'an usri yusron, inna ma'an usri yusron, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi aslinya satu kesulitan itu diapit oleh dua kemudahan. Ini saya lagi sulit nih, ada handphone, ada handphone diambil dua-duanya. Oh, kodenya ini kebetulan handphonenya kan canggih, pakai wajah baru kebuka. Pas wajah dia kan nggak kebuka. Kode kasih nomor, please open, open ya. Silakan buka sepuasnya. Ya memang nggak ada apa-apa di dalamnya. Akhirnya terus saja zikir. Datanglah seseorang. Apakah punya nama yang lain? No. My name Abdullah Gymnastia. You can see in Mr. Google. You can open in Google, just write my name. Everything you can write, read for there. Dulu mah lancar, sekarang baca ya berpengaruh. Silakan please. Lalu bertanya, mengapa apa kesini? Karena saya di sana menulisnya bisnis. You are teacher or I'm businessman. I'm teacher, I'm preacher, Muslim preacher, Muslim leader. Wah, saya sebutin gitu. Silakan baca. Karena pas dilihat di internet, Abdullah bin Nastiar, yang pertama searching itu kan foto, semuanya pakai sorban. Waktu itu saya nggak pakai. Jadi, wah, udah mencurigakan. Silakan, ya, tanya keluarga, ya, I have two big family with 11 children. Oh, aneh buat orang Australia, 11 children. Saya bisnis, ada pesantren, ada Islamic boarding school. Jelaskan, what kind? Dalam bisnis saudara sebagai pekerja? No, I'm owner. Karena kelasnya duduknya bisnis, hadirin mas. Bisnis, bisnis. Ada ujung sedikit. Tapi sambil senyum, karena sudah mulai zikirnya sudah jalan ya. Ini episode. Daripada banyak mikir, capek, lebih baik banyak zikir. Wiridnya apa? Doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ingat, tiga kegelapan. Gelapnya malam, dimasukkan ke dalam gelapnya laut, dimakan oleh ikan, gelapnya perut ikan, lolos dengan ismul azam doanya Nabi Yunus. Yunus, maka coba saja wirid itu terus. Karena sudah lama, satu jam lebih, terus ada ibu-ibunya, mem, saya dijemput di luar, ya. Berapa orang? I don't know. But would you like to tell them, maybe mereka stres gitu. Okay. Akhirnya keluar, kasih tahu. Karena pas di luar yang jemput ibu-ibu, bapak-bapak nggak cocok lah dengan terorisnya. Yang jemput kan jamaah kita di sana. Ya. Lama-lama tiba-tiba robah tuh wajahnya tuh jadi ceria, senyum baik, nggak kayak tadi semua curiga. Padahal ada satu lagi yang belum dibuka. Oh, semua dibuka betul-betul itu ya. Ya semuanya dibeber-beber uang. Pokoknya pelajaran. Harus beli yang baru ya. Saya kan malu ya kan lihat. Betul-betul itu di hati-hati sekali disimpan, dicatat semuanya. Akhirnya mereka ngobrol. Tiba-tiba baik, jadi senyum ramah, tutup lagi uang diiketin, udah dihitung oleh mereka. Saya senang jadi tahu jumlahnya. Kayak karet diiket, semua dirapiin lagi, rapi lagi gitu. Tutup dan salaman ya. Lalu bagaimana? Saya tanya, apakah saya masih bisa masuk ke sini lagi? Oh, it's okay. Akhirnya keluarlah. Mungkin syariatnya mereka browsing di internet. Ya, saudara nanti buka di internet, di Wikipedia tentang Abdullah bin Nastiar. Ah, saya juga baru tahu. Saya browsing, apa sih Abdullah bin Nastiar? Ya, ternyata di sana banyaklah tulisan yang, oh ini adalah salah seorang yang populer lah gitu, preacher populer yang sangat mengajak orang berbuat baik. Yang followernya itu 18 million, 80 million, juta. Dan dia seorang kandidat vice president. Dan masuk salah satu di antara 500 tokoh muslim berpengaruh di dunia. Saya juga baru tahu, oh ini dia. Mungkin dia baca itu ya, husnuzonnya. Karena tiba-tiba baik semuanya, menjadi baik. Selesai saja. Apakah ini karena tulisan? Kalau Allah tidak takdirkan dibaca, enggak dibaca tuh, benar? Cuma satu saja. Kalau sudah jadinya kebaikan, surah An-Nisa 79 tadi, ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kebaikan apapun yang datang itu pasti dari Allah, keburukan yang menimpa dari diri kita sendiri. Tafakur saja, kenapa Allah takdirkan ini ya? Kurang zikir pasti ya. Seakan kejadian yang biasa itu akan biasa saja. Padahal kan setiap waktu takdir bisa berubah-ubah, benar? Harusnya tetap. Saya ingat waktu mau masuk ke Amerika dulu, aduh wiridnya sepanjang jalan. Karena saya mau masuk dengan nama Abdullah bin Nastiar yang menemani Muhammad Ruli Asana udah pasti duanya kena ini ya. Dan dengar banyak cerita, Ustadz Felix Yo juga baru dideportasi. Sekarang saya masuk ya, waduh wirid. Ya, ya, ya. Semua wirid-wirid inti dikeluarkan. Hasilnya kedesok sana kedesok sini, pas diperiksa enggak ditanya, bahkan assalamualaikum. Ternyata yang meriksanya juga orang Islam. Enggak ditanya waktu ke Amerika, wiridnya kuat. Di sini udah enteng, enggak pakai wirid ya enggak, mampet langsung. Pelajaran itu ya. Jadi jangan pernah merasa aman dengan tidak berlindung ke Allah. Nah, saya coba lagi kan dari Australia masuk ke Selandia Baru. Wah ini juga nih, jangan-jangan mereka kontak-kontak, wirid lagi yang kuat. Nggak ditanya lagi hari ini, blosa begitu. Oh begitu. Pelajaran dalam situasi apapun jangan pernah kurang zikir. Karena setiap saat mudah saja bagi Allah menakdirkan apapun. Benar? Yang kedua, jangan ujub. Sejujurnya pada waktu ditangkap kayak iya keduaan ya. Gara-gara dia nih misalnya calon pekerja di sini. Ternyata saya diamnya. Sibuk pengen nyalahin orang lain. Itu melenggak enggak diperiksa sama sekali. Urunyut aja kesakitan. Saya yang dipelokin. Wah, enggak boleh tuh ujub. Merasa penting, merasa beda dari yang lain, merasa spesial. Karena mudah saja Allah kan tahu isi hati kita. Benar? Sok berpengalaman, sok apa? Enggak bisa. Tidak ada jagoan itu, tidak ada hebat itu, tidak ada terlatih itu, aslinya tidak ada. Yang ada itu satu saja, ketentuan Allah. Walaupun jago apapun, kalau Allah takdirkan terjadi saja. Benar? Makanya jangan pernahlah kita menjadi ujub dengan ilmu, dengan kemampuan, dengan relasi, dengan pengalaman, dengan jaringan. Karena tidak ada artinya semua itu kalau Allah tidak menghendaki. Macet-macet saja. Ya saya teringat dulu guru terjun, ada seorang penerjun Kopassus, takdirnya dulu pernah terjun sama-sama free fall tandem. Jago, terlatih. Pada waktu dengan yang lain terjun, kuncup, meninggal. Tidak ada kehebatan terlatih menghadapi takdir, sudah waktunya meninggal, ya meninggal saja. Ada santri mahir sekali berkuda, jago, bisa menjinakkan kuda-kuda yang galak. Suatu saat berkuda sedang konvoy, kuda dia nyundul kuda yang depan tersinggung, lalu nendang begini sama kuda belakang. Yang kena tulang kering hari ini, patah langsung. Jago, enggak ada apa-apanya tuh, hanya dengan sekali kesepak oleh kuda, tak dua saja itu kakinya. Yang tidak ada urusan sama sekali dengan kuda sundul-sundulan. Ya. Artinya, jangan pernah kemampuan kita membuat kita merasa aman. Karena aman itu, Allahumma antas salam wa minkas salam. Keselamatan, aman itu hanya datang dari Allah. Ini penting nih hadirin, karena kita kan kadang-kadang ujub. Senanglah, saya udah tahu. Nah, saya biasa, ini udah biasa nih buat saya. Ya, gampang lah yang gini mah. Itu udah ujub tuh. Kita sudah mengandalkan diri kita. Dan mudah bagi Allah untuk mengkacau balaukan segalanya. Saya merasa ujub loh, ya. Udah sering kesana, seakan-akan mudah. Tapi kalau Allah buat sulit, sulit saja. Yang ketiga, kurang zikir, ada ujubnya, benar? Yang ketiga, bahwa kalau situasi seperti itu, kita harus bulat saja. Yang bisa menolong hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membulak-balik hati hanya Allah. Kita juga tidak bisa bersandar ke siapa-siapa. Kalau ujub bersandar ke diri, tapi kalau sudah situasi sulit seperti itu, tidak bisa nelpon, teleponnya diambil, komunikasi susah, ya siapa lagi selain yang menggenggam setiap yang jaga itu? harus bulat kepada Allah. Allah lah yang membulak-balik hati. Dia suka atau tidak suka ke kita, hatinya dibulak-balik oleh Allah. Syariatnya dapat informasi apapun, Allah yang menggerakkan. Benar? Oleh karena itu, jangan pernah lari dari Allah dalam situasi apapun. Jangan sibuk, nanti saya telepon duta besar, ini kontaknya itu saya kenal dengan ini. Itu boleh, tetapi itu tidak akan terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Benar? Kadang-kadang kan kita menggunakan power kita, hubungi ini, hubungi itu. Kalau Allah tidak kehendaki, gak diangkat teleponnya. Harus Allah dulu. Harus Allah. Karena semua kebaikan apapun hanya bisa terjadi biiznillah. Semua mudarat hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Dan semua manfaat hanya bisa datang dengan izin Allah semata. Mudah-mudahan ini manfaat bagi saudara-saudara yang mau melamar, ya. Tidak usah panik karena belum tentu diterima, ya. Jadi hadirin, pokoknya kegalauan itu adalah karena kita telat connect kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kalau saudara mau melamar, kerja, melamar berhubungan dengan manusia, semua manusia adalah ciptaan Allah. Semua manusia adalah milik Allah. Semua manusia ada dalam genggaman Allah. Semua manusia hatinya dibulak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia tidak bisa menimpakan mudarat kepada kita tanpa izin Allah. Semua manusia tidak bisa memberikan manfaat pada diri kita sekecil apapun tanpa izin Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang kita andalkan dalam segala situasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, deh, ada apa? Waalaikumsalam. Saya datang di sini langsung aja deh, nggak usah banyak basa-basi, ada perlu apa? Saya akan melamar putri bapak. Ngaca dong deh. Sudah pak, di toilet sudah ngaca. Kita nggak level deh, ya. Dari penampilan adik aja jauh sekali dari level keluarga kami. Jadi maksudnya bagaimana? Ya sebelum banyak bicara, dengan resmi ditolak deh, supaya nggak terlalu banyak omong lah. Baik Pak, terima kasih Pak. Semoga Bapak dan keluarga dimuliakan Allah semua. Amin, amin. Biasa aja lah deh. Gimana? Gimana kira-kira? Kalau enggak ingat kok Allah di sini. Izin Allah enggak ketemu yang begitu. Ini challenge. Kenapa bisa begitu? Mulai jadi saudara tidak istiqoroh dulu, tidak banyak doa dan tidak wirid seperti tadi. Coba bulan depan ketok lagi, full of zikrullah. Alhamdulillah ini syaitan dan kalimatillah itta'amati musya rima. Coba ketok. Rasanya pernah lihat deh adek ya. Saya yang bulan lalu kesini. Oh, yang mau melamar anak saya kan? Iya Pak, benar. Apa kurang jelas deh? Sekali tidak, tetap tidak. Tidak. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka. Rupanya beliau pejuang. Jadi belum. Tidak deh. Nggak level. Balik lagi. Kalau masih bulat pasti, kalau ketok lagi. Ya. Kenapa deh? Tiga kali ada di sini. Pak. Siti Hajar. 7 kali. So far saya baru 3 kali. Saya baru sekarang melihat lelaki gigi seperti ini. Saya sangat senang melihat manusia gigi. Bagi saya lelaki gigi adalah lelaki terhormat. Baik adek, akan saya carikan jodoh. Tuh hadirin terserah saya ya. Saudara jangan protes. Mungkin pas di kamar buka hatinya oleh Allah. Pas ngobrol dengan istri, "Pak, saya baru dengar ternyata pemuda yang datang di sini itu akhlaknya baik. Juga hafiz Quran. Masa kok? Astagfirullah. Oleh informasi lewat istrinya. Mudah. Datang orang tuanya. Kamu teh yang benar anakku. Itu cucu jangan sembarang cari jodoh. Bapak ibu setuju sama yang tadi. Cari nomor nah. Sini nah. Saya digempur dari sana sini. Apa susahnya? Itu juga kejadian pada diri saya. Jadi mirip-mirip begitulah. Ada anak 11, 5, 6, ya mahrotnya berapa anak saya? 6. Itu begitu. Kalau udah jodoh, gak bisa ditolak tuh, jadi tuh. Masya Allah. Oleh karena itu andalkanlah Allah. Ini adalah salah seorang mantu yang juga menganap begitu. Ketika anaknya belum berkenan, nggak apa-apa, ah, kan yang ngatur jodoh mah Allah. Jadi, ya, tetap aja. Dan Allah yang ngatur, betulan nggak, Deden? Ya, andalkan Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa, itu yang paling Allah sukai. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupi. Cukup ini karena Allah tahu keperluan kita lebih tahu daripada kita sendiri. Yang menciptakan keperluan kita itu adalah Allah. Dan yang mengetahui apa yang terbaik bagi kita juga hanya Allah. Dan Allah sudah janji dengan janji yang tidak akan dipungkiri, pasti ditepati. Barang siapa wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu. At-Talaq ayat 3. Barang siapa yang bulat nih tawakalnya ke Allah, Allah cukupi keperluan lahir, batin, informasi, apapun, karena dia yang tahu keperluan kita. Dan dia Allah yang menggenggam apa yang kita perlukan. Ayo hadirin, perlu apa? Siapa yang punya? Pasti milik Allah. Apapun yang kita inginkan, pasti itu milik Allah. Apapun yang kita perlukan, pasti ada dalam kekuasaan Allah. Tapi tidak penting yang terbaik menurut kita. Yang penting, yang terbaik menurut Allah. Karena terbaik menurut kita boleh jadi nafsu. Ayo. Andalkan Allah dalam segala keadaan. Sepakat? Nih, pulang sekarang dari sini. Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Keluar dari sini, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Itu doa harus dipanjatkan, hudita wa kufita wa wukit. Allah akan memberikan petunjuk kepadanya, Allah akan mencukupi, Allah akan melindungi. Sampai setan juga bingung, gimana nyalakain yang begini? Karena pergi dengan doa bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Harus baca tuh hadirin. Karena itu merupakan doa yang membuat kita akan ada penuntun, pengawal, pencukup Allah Subhanahu wa taala. Mau cari pekerjaan. Ini pekerjaan bagus, bagus, bagus. Kata kita bagus. Tapi gajinya gede, emang perlu gede gaji? Enggak. Gaji itu tidak perlu banyak, yang penting berkah. Kalau ngandelin gaji, ini kurang jelas gajinya ya. Masih hidup. Berapa banyak yang tidak punya gaji, tidak punya tabungan, hidup. Betul? Hadirin, ya Allah, kalau baik bagi dunia saya, baik bagi akhirat, mudahkan. Kalau enggak, jangan. Gitu, dalam hal apapun, jangan tergesa-gesa. Ya, beli rumah, beli kendaraan, apalagi yang bersifat strategis untuk kekuatan iman seperti jodoh, itu harus benar-benar istiqoroh. Jangan hanya terpukau oleh rupa. Si itu ganteng, ah, sengsara, akad. Jangan mau menurut saya sih, ya, karena dianya kan gak mau. Jadi, kan yang paling penting dari seseorang tuh dia mau enggak, ya kan? Sekarang dia suaminya ganteng, wis ganteng sekali, stres katanya, ya. Buat istri yang suaminya terlalu ganteng, banyak yang suka, banyak yang naksir, cemburu sehari-hari. Yang sedeng deh, ini juga heh. Ingin cantri, istri cantik jelita, cilaka kita ya. Itu supir suruh masuk katanya. Bukan supir itu suami saya kan? Bukan berarti profesi supir itu jelek hadirin, tapi kita dianggap supir seumur hidup baru kurangin bawah. Maaf maaf hadirin, tapi kalau udah jodohnya ya syukurin ya. Tapi jangan ngotot, harus istighfar, benar? Karena wa'asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa'asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah bagimu. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok. Nah inilah hadirin sekalian, maaf kalau ceramahnya sangat sederhana, tetapi keep in touch ya dengan Allah tuh. Terus minta petunjuk, minta penuntun setiap waktu, iya, karena kita doa itu zikrullah dan Allah tahu pikiran kita kemana, hati kita kemana. Allah tahu, gak ada yang tidak diketahui dari diri kita. Allah tahu nih, hati kita lagi bergantung ke dia, walaupun gak pakai bicara, tapi hati yang bicara. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolong, tolong. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Boleh tuh doanya, wahai Allah yang maha hidup, wahai Allah yang maha berdiri sendiri mengurus segala-galanya, dengan rahmatmu tolonglah saya. Wa aswih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri mengurus, menguasai segala-galanya, dengan rahmatmu tolong saya, perbaiki urusan saya seluruhnya ya Allah, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Tuh, itu doa yang dipanjatkan Rasulullah SAW. Sekejap mata saja Rasul tidak mau mengurus persoalannya sendiri, selalu ingin ditolong oleh Allah. Karena kita semua la haula wa la quwata illa billah. Termasuk bisnis, hadirin. Bisnis ya, dagang. Kita harus tahu orang tuh beli tidak tuh ditentukan oleh Allah yang membulak-balik hati. Jadi kita tidak usah lebay dalam dagang tuh. Inilah, ini luar biasa Pak, dagang. Barang ini super. Enggak ada lagi di dunia kecuali satu-satunya. Ini saya jual motor top Pak. Motor dua kali nabrak benteng masih kuat. Ini jarang motor sekuat ini. Jangan banyak muji barang, percuma. Ngomong apa adanya. Pak, saya jual motor tahun 2012. Keadaannya seperti ini. Kalau cat masih orisinil, tapi beberapa baret sudah di. Ini sudah pernah satu kali turun mesin. STNK 2 bulan lagi habis. Ban sudah mulai gundul, kelihatannya harus diganti. Kalau oli memang sebulan yang lalu sudah saya ganti. Keadaannya apanya begini Pak. Tidak usah memaksakan diri untuk membeli Pak, kecuali Bapak cocok saja. Dek, baru sekarang saya lihat ada pedagang seperti aneh, gak ngotot, gak muji-muji. Saya jadi enak. Ngomong-ngomong adek sudah punya istri pun. Ya, saya masih dalam penantian Pak. Sama deh. Pasti menyangka dianggap mantu ya. Semoga husnudzon terus. Enaknya cerita ngarang sendiri itu begini. Jangan maksa. Jangan pakai bohong, jangan pakai sumpah palsu. Allah kan mendengar semua omongan kita, benar? Kita udah ngebohong, stakar kebok, Allah tidak izinkan beli. Kita cuma dapat dosanya. Satu jam ngebohong, nggak ada takdirnya dapat uang, kalaupun takdirnya dibeli nggak barokah tuh. Mau apa? Bisnis itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tenang hadirin, tenang. Ada Allah yang membulak balik hati. Persaingan ketat gak ada lah. Persaingan yang membahayakan kita tidak ada. Persaingan itu adalah karunia supaya kita makin tambah ilmu, tambah wawasan, dan tambah kemampuan. Coba saudara barap karung tunggal di lapangan Monas sendirian malam hari, enggak menarik sama sekali. Balap karung saudara lawan TK, walaupun saudara juara umum, dicaci maki. Kemampuan kita itu optimal justru kalau diberikan kompetitor. Benar? Ini kita-kita aja ya. Saya suka dengan dari curhat beberapa ibu-ibu yang ternyata peningkatan ibadahnya, ketauhidannya meningkat. Ya begitulah. Apa maksudnya? Saya sudah ada kompetitor. Tenang, jadi tenang. Ingat setiap orang punya garis masing-masing ya. Allah memberikan kompetitor bagi kita pasti untuk kebaikan kita. Ada gak sih takdir baik, takdir buruk? Kalau Allah tidak pernah berbuat buruk. Walaupun pahit menurut kita, analogi sederhana nih ya. Kalau diamputasi oleh dokter, diamputasi, kira-kira ini keputusan dokter ini baik atau buruk? Jawab. Tapi kaki tinggal sebelah nih, pasti ini untuk kemaslahatan yang lebih besar, benar? Nah jadinya buruk itu kalau melihatnya kaki yang gak ada. Tapi kalau dengan dipotong ini pembusukannya berhenti, penyakit yang lebih kronisnya tidak jadi, maka itu menjadi kebaikan. Allah Subhanahu Wa Taala maha baik dan selalu membuat sesuatu itu dengan penuh hikmah, penuh kebaikan. Dulu pernah episode dihina, dibully, dicaci maki, dipermalukan. Masya Allah tuh. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya gak dapat takdir itu. Ada yang mengatakan, wah kasihan dulu lagi jaya, dihina, jatuh. Terbalik, dulu lagi ngaco. Dunia memang diberi pujian, penghargaan, kekayaan, tapi iman ambruk karena gak kuat. Oleh Allah dibangkitkan iman dengan diremukkan dunianya. Ada yang mengatakan, saya akan bantu supaya jaya kembali. Naon, yang ngejerumusin ya. Justru sekarang saya merasa bersyukur. Dengan episode seperti itu, ada yang menganggap itu keburukan. Bagi saya itu merupakan keberkahan, dihina, dicaci, dikucilkan, dipermalukan. Dengan begitu bisa kembali ke Allah. Dulu Tuhan saya banyak. Tidaklah ilaha illallah. Dulu menuhankan popularitas, menuhankan kekayaan, menuhankan kekaguman emak-emak, menuhankan perusahaan. Sesudah semuanya diremukan, kembali ke Allah. Coba kalau dibuka begitu, waduh. Makanya hadirin sekalian, baik buruk itu tidak boleh pakai versi dunia ya. Kalau versi iman tidak ada yang buruk. Yang buruk satu saja, su'ul khotimah. Nah itulah oleh-oleh dari New Zealand. Doakan ya, di Perth ada sebuah rumah ibadah yang sudah tidak lagi efektif dan mau dijual. Tanahnya luas 6,200 meter. Mudah-mudahan dengan izin Allah akan jadi sebuah masjid di sana yang luas tanahnya sehingga parkir cukup, tidak merugikan siapapun. Juga di New Zealand, kita belum ada masjidnya. Masjid yang dibangun oleh umat Islam Indonesia untuk semuanya ya. Mudah-mudahan saja. Terakhir, sebagai bonus, katanya New Zealand ini negara yang dinilai oleh sebagian pengamat dalam ini pro kontra, negara yang paling Islami katanya. Maksud Islami di sini nilai-nilai Islam selain akidah diterapkan. Di sana cicilan juga nggak pakai bunga, menyicil TV 5 tahun sama saja harganya. Di sana nyaris tidak ada yang miskin tuh, karena kalau tidak punya pekerjaan diberi oleh pemerintah. Dan susah juga cari orang yang kaya raya, karena di sana standar, jadi hampir semua dicukupi, bersih, rapi, tidak ada korupsi. Mungkin ini yang membuat dianggap sebagai negara yang menggunakan nilai-nilai Islam selain akidah. Kalau masalah akidah ya di sana bermasalah juga karena LGBT diizinkan ya. Nah hadirin sekalian, kalau saya melihatnya begini, New Zealand itu negara milik Allah, ciptaan Allah. Seperti ada Singapura tetangga kita, itu juga Allah yang mengendaki. Jepang, semuanya Allah yang memiliki, Allah yang menciptakan. Kalau di kiri kanan depan belakang kita yang belum mengenal Islam tapi jujur, bersih, rapi, tertib, teratur, tidak ada korupsi, sopan, sangat senang membantu, sangat senang menyapa, kita tahu teorinya itu. Allah perlihatkan kepada kita, tuh yang mempraktekkan nilai-nilai itu seperti itu. Kita jangan terlalu sibuk, tapi kan mereka akidahnya enggak benar. Kalau ngomong gitu sambil dakwah di sana mending. Ini hanya ngomong gitu, hanya menutupi saja bahwa kita enggak berbuat dan enggak mau disebut jelek, ya. Nah, hadirin sekalian, jadi kalau lihat negara-negara itu, hati itu harus yakin, ini negara ciptaan Allah. Allah takdirkan begini, menjadi pelajaran bagi kita orang Islam. Sejujurnya ya, kenapa Darut Tauhid dikenal sebagai pesantren yang bersih, ya kan? Sudah pernah ke sana? Rapi, katanya begitu, walaupun tidak mudah. Itu terinspirasi dulu, pernah ke Singapura. Ini bersih sekali. Saya pulang dari Singapura beres-beres semua. Lihat kamar mandi kok bisa begini bersih. Ke Jepang, di mana tempat sampah ya? Enggak ada tempat sampah dan enggak ada sampah. Kenapa orang ngasih sesuatu begini? Kenapa orang belanja tidak ada transaksi yang jaganya? Dia ngitung sendiri, dia barcode-nya sendiri. Adapun satu yang jaga bukan untuk mencurigai kita, tapi siap-siap membantu kalau-kalau kita kebingungan. Aduh, habis dikit nawarunya gitu ya. Dan kita melihat yang itu juga yang kepikir, aduh ya, nggak bisa ya ngoplaknya. Kalau punya uang, hadirin, sesudah ke Mekah, Haji, Umroh, Masjidil Aqsa, bertebaranlah. Semua bumi ini milik Allah. Banyak pelajaran yang bisa diambil. Darut Tauhid cerita ya, merenovasi masjid yang di Bandung, biaya renovasinya 17,5 miliar. Dana yang terkumpul hanya 32 miliar. Kok bisa begini? Saya tanya ke yang nyumbang-nyumbang, kenapa Bapak nyumbang? Kami tertarik sekali. Bagaimana sendal bisa rapi begini? Keluar tuh. Betulan, ada yang karena sendal, ada yang karena lihat toilet. Toilet segini bersihnya. Kita pakai bunga yang di Bandung mah, dibagus-bagusin. Keluar itu orang-orang tuh hanya karena senang lihat tempat wudu. Kenapa ini pakai lift? Ya supaya yang tua, yang jompo ini. Dia bayarkan. Begitu banyak kebaikan yang Allah mudahkan. Justru sesudah kita belajar mengamalkan. SSG, santri siap guna. Maaf ini Darut Tauhid masih jauh dari bagus ya. Jangan pungut biaya. Latih masyarakat 3 bulan gratis. Berapapun yang dilatih, lakukan yang terbaik. Kalau sudah latihan, mereka sedekah semampunya masing-masing. sekarang sudah 36 angkatan, sudah kurang lebih melatih 13.000 orang. Gak tuh gak berkurang rezeki. Karena Allah yang membagikan rezeki, benar? Jadi praktekkan saja. Ini saya lihat YouTube, Facebook, apalagi itu Twitter. Awalnya kan mereka berkhidmat aja kepada kita, ya kan? Terus melakukan, memberi. Hasilnya juga mendapatkan lagi. Nah, kita mah belum apa-apa, mikir apa yang kita dapatkan terus. Memberinya jarang, akibatnya awet, enak, kopetnya. Nah, hadirin sekalian, jangan hanya sibuk, wah Facebook, wah itu yang ini, wah Twitter, lihat hal-hal positifnya. Ya, mereka berbuat dulu, memberikan dulu yang terbaik, akhirnya dapat. Senang hadirin kalau kita senang belajar dari tiap orang yang kita temui, dari tiap kejadian, dari tiap negara, tiap tempat, terus belajar. Kalau di sana ada nilai-nilai Islam yang dipraktekkan, walaupun mereka bukan orang Islam, itu adalah pelajaran dari Allah. Betapa kalau kita mempraktekkan, masya Allah. Hadirin sekalian, jangan sibuk menghina, mencela, mencemooh, ujub, merasa hebat, nggak ada gunanya. Lebih baik kita belajar terus menerus. Bawalah gelas kosong kemana-mana, sehingga tiap waktu akan makin berisi, makin berkualitas. Ya itulah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kejadian apapun, baik yang menyenangkan maupun yang pahit, termasuk ditangkap seperti tadi ya. Harus jadi evaluasi terus. Dan jangan suka mendendam. Ada satu lagi, kalau sedang begitu jadikan jalan dakwah ya. Saya salut kepada Kiai Teuku Zulkarnain. Beliau kemana-mana setelannya itu terus ya. Sorban, saya juga ke Amerika juga masuk begitu saja. Saya belum siap pakai begini di sana. Karena memang tidak selamanya pakai sorban begini. Ada giliran pakai sorban, oh ini nih, Niro Ajimi gitu. Terbalik lagi. Kemana Ajimi sekarang? Nah, hadirin sekalian, banyaklah pelajaran-pelajaran tafakuri terus. Ya, apa sih kehendak Allah tadi takdir ini menimpa saya? Kenapa ada kejadian ini? Pokoknya setiap yang tidak enak, yang buruk, harus kita ingat bahwa ini terjadi dengan izin Allah. Ini terjadi pasti sudah diukur oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Kita dapat pahala dari kebaikan yang kita lakukan, kita dapat ajar dari keburukan yang kita lakukan. Kemudian kita yakin bahwa semua ini bagi orang yang beriman baik. Kalau diberi nikmat kita sabar, fakana khairullah, baik baginya. Kalau diberi kepahitan kita, kalau diberi nikmat kita syukur, baik bagi kita. Kalau kita diberi ujian kita sabar, fakana khairullah, baik juga bagi kita. Dan kita harus ingat, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusro. Bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ini tambahan satu ya. Kita kan ada MKTV di Bandung. Itu sudah habis masa harus diperbaiki lah, apa? Perizinannya disempurnakan lagi karena sudah dari kami datang ke tempatnya. Susah, ke tempatnya susah katanya. Pas sampai di Perth itu, sesudah ceramah, diajak makan sama-sama. Ini kenapa makan banyak meja besar-besar ini? Terus duduk kan dia datang. Kamu baru datang dari Jakarta. Salam. Sudah salam dari mana bapak-bapak? Kamu dari Kominfo, Menkominfo. Ini yang iya. Kami dari bagian perizinan. Perizinan. Langsung. Alhamdulillah. Saya jelaskan aja. Siapa? Beres. Jauh-jauh dari Jakarta ke sana ke meja yang sama, benar? Karena kan restoran banyak. Kenapa mejanya sama? Atau di restoran kan kursi banyak, kenapa jadi sebelah saya? Jadi kita ngobrol baik-baik semuanya karena sesuai prosedur ya. Alhamdulillah. Kalau ngatur itu sempurna. Diberi kepahitan dulu, bersamaan itu ada kemudahan. Makanya jangan suka lebay dalam hidup ini. Ya. Ingat satu kepahitan diapit oleh dua kemudahan. Jadi kalau kita lagi sulit, ini pasti ada dua kemudahan. Kalau sulitnya ada dua kesulitan, berarti ada empat kemudahan yang sudah menyertai. Ya. Jadi kalau sudah sulit pekerjaan, nah itu ada mudah istirahat, ya. Mudah di rumah. Terima kasih sahabat sekalian. Hari ini saya ceramahnya sangat ringan. Pesan mah cuma doa itu saja. Doa Nabi Yunus, ya. Dibanyak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kata kuncinya di hati itu ada tiga. Satu, tauhid. La ilaha illa anta. Jadi pertama adalah tiada lagi ilah kita selain Allah, anta engkau. Subhanaka, subhanaka itu adalah husnuzon kepada Allah. Semua perbuatan Allah itu baik, tidak ada yang kurang, tidak ada yang salah, tidak ada yang cacat, tidak ada yang jelek. Walaupun Nabi Yunus di dalam perut ikan terjepit begitu, tetap saja berbaik sangka. Nah, yang ketiga ini kuncinya. Inni kuntu minaz zalimin. Saya yang zalim. Jadi tidak boleh buruk sangka kepada perbuatan Allah. Apapun yang terjadi, sepahit apapun, pasti ini perbuatan Allah yang maha baik. Buruk itu adalah karena inilah balasan dari kezaliman saya. Nah, pengakuan itulah yang akan membuka pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yakin dulu tidak ada yang bisa menolong selain Allah. Yakin bahwa kepahitan ini maksud si Allah, tidak ada yang salah dari Allah. Dan bulan ini adalah dosa saya, keburukan saya. Terima kasih sahabat yang baik, semoga ada hikmahnya uraian sederhana ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nasta'in. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Rabbal Alamin. Duhai Allah yang maha menata, berkahi majlis ini. Wahai Allah yang maha pengampun, ampuni semua dosa kami ya Allah. Ampuni selama apapun hidup yang pernah kami lalui. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun maksiat dan aib yang kami lakukan sepanjang hidup ini. Duhai Allah, ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni maksiat yang sengaja, ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi, ampuni dosa yang terang-terang yang kami lakukan. Ya Allah, ampuni dosa yang berulang-ulang. Ampuni ya Karim, maksiat yang berulang-ulang kami lakukan. Padahal kami tahu itu dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kuatkan iman kami agar kami bisa menjauhi maksiat. Kuatkan iman kami ya Allah agar kami bisa menjauhi dosa. Cegahlah kami dari perbuatan hina. Allahumma inna nas'aluka imanan kamil wa yaqinan shadiq wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuh wa taubatan qabla maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ta'awwin 'alaina, Allahumma ta'awwin 'alaina fi saqaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatim wa na'udzu bika min su'il khatim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وهي مهمنا تعالى جدكان ساعتين ساعتين كو إجابات بغادة Engkau Maha mendengar. Engkau janji mengabulkan doa. Ya Allah, kabulkan doa kami ini ya Rahman Rahim. Ya Darjalani Walikram. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin doalah masing-masing. Amin. Jangan ragu hadirin. Setiap saat Allah dalam kesibukan mengkabirkan apapun yang dia kehendaki. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Ya Allah. Ya Allah, kuatkan iman yang masih lemah, teguhkan yang masih doyah. Ya Allah, berikan kepada kami hati yang hakul yakin padamu. Berikan kepada kami nikmatnya ibadah, pendamping hidup yang membawa berkah. Nikahkan hamba-hambamu yang belum menikah ya Allah dengan jodoh pilihanmu yang terbaik. Karuniakan rumah tangga sakinah, titipkan keturunan yang soleh, soleh, hafiz, hafiz. Ya Allah, cukupi kami hanya dengan rizki yang halal, yang berkah. Jauhkan dari yang haram dan sumar. Ya Allah, berikan kemudahan segala urusan yang membuat kami dekat denganmu. Jauhkan dari segala urusan yang membuat kami jauh darimu. Ya Allah, halang-halangi kami dari urusan apapun yang membuat kami jauh darimu. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini seluruhnya hanya untukmu, hanya di jalanmu. Kami ingin selamat ya. Jangan cabut nikmat iman ini. Ya mukul nimbal kulub, tabit kulubana ala dini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Cabut nikmat iman ini ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan kami. Adon merzutna istiqomah. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin yang kau ridhoi. Kami mohon titipkan kepada kami ya Allah pemimpin yang kau cintai, yang amanah, yang bisa jadi tauladan, yang dapat jadi peneguh bagi akidah agama. Kami berlindung kepadamu dari siapapun yang menjauhkan umat ini darimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.